Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita masih menyebutkan tentang tiga tingkatan dari penyakit al-kibr, di mana tingkat yang pertama yaitu seseorang yang menyimpan ya, dan menetap pada hatinya sifat kesombongan. Dia merasa lebih ya, memandang bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun dia berusaha ya, untuk tawadhu, berusaha untuk memerangi sifat sombong yang masih ada pada hatinya ya. Dan ini tentunya ya, membutuhkan perjuangan. Jangan sampai lengah ya. Terus waspada. Kemudian yang kedua yaitu seorang yang bukan hanya menyimpan ya, sifat kesombongan, namun sudah menampakkan ya, dengan perbuatan-perbuatannya dari sifat tarafu', merasa tinggi ya. Dia tampakkan di dalam majlis-majlisnya bersama saudaranya, bersama muslimin yang lainnya ya, ataupun dengan teman-temannya yang satu baya, yang sebaya. Dan dia bahkan mengingkari orang-orang yang kurang memenuhi haknya. Nah, sehingga terkadang ada sebagian orang yang dianggap punya ilmu ya, itu kalau melihat orang lain ya, dengan pandangan sinis ya. Kalau dia berbicara pengennya didengerin, tapi kalau orang ngomong ya, dia malah cuek ya. Ini kibr dalam setiap majelisnya. Demikian juga seorang abid ahli ibadah yang maghrur dengan ibadahnya, merasa lebih dengan amalan solehnya, dengan ketaatannya. Akhirnya nganggep orang lain itu kotor, jijik. Ya, kalau salaman ya salaman-salaman, tapi habis itu cuci tangan. Ya, kenapa? Dianggap najis. Ya. Kalau main ke rumahnya bertamu ya, dibiarkan masuk ya. Namun ketika orangnya pergi, maka dia pun cepat-cepat ambil air, dicuci itu bekasnya. Dianggap kotor, najis. Ya, ini ciri-ciri kaum khawarij. Dia maghrur ya. Dia tertipu dengan ibadahnya. Anggap remeh orang lain, sombong. Ujung-ujungnya kibr. Ya. Allahu musta'an. Kemudian kita masuk pada jenis yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Ayudhirul kibra bilisanihi kad'awa wal mafakhir wa tazkiyatin nafsi wa hikayatil ahwal fi ma'rad al mufakharah li ghairihi. Dia menampakkan kibr ya, kesombongannya dengan lisannya ya. Dia tampakkan sifat sombongnya dengan lisannya ya. Berarti memang dalam hatinya sudah ada penyakit ini ya. Dia enggak berusaha untuk mengekangnya, ya, berusaha untuk menghilangkannya, malah ditampakkan dengan lisannya. Kad'awa wal mufakhir, seperti dengan klaim-klaim ya, dengan pengakuan-pengakuan dan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ya, kebanggaan dirinya. Wa tazkiyatin nafsi, dan berusaha untuk mensucikan dirinya ya. Kalau saya sudah lama ngaji, sini belum ada orang, saya duluan di sini. Cerita bukan ya, sebagai upaya untuk mengambil ibrah, mungkin ada kelanjutannya, tapi sebagai kebanggaan ya. Padahal kalau dia ngerti dan faham ya, harusnya bersyukur dong kepada Allah Jalla wa'ala ketika Allah Jalla wa'ala mengenalkan dia kepada dakwah itu sunnah lebih dulu dari yang lainnya, lebih dulu ya, mengenal sunnah. Walhamdulillah, nikmat dari Allah ya. Tapi kita enggak bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, dari amalan ibadah, dari ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita enggak pernah mendengar, ya, pernyataan-pernyataan dari as-sabiqunal awwalun min as-sahabah, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Islam dari para sahabat. Enggak pernah di antara mereka merendahkan sahabat yang baru-baru masuk Islam. Ya, tapi mereka saling tawadhu di antara mereka. Ya. Saling menerima, ya, nasihat, masukan dari yang lainnya. Nah, sehingga tercipta ukhuwah. Ya. Taib. Wa hikayatil ahwal fi ma'radil mufakharah li ghairihi, dan hikayat-hikayat yang menceritakan tentang kondisinya sebagai bentuk pamer, ya, sekaligus bangga terhadap yang lainnya. Ya, terkadang ada sebagian menceritakan pengalaman dulu, bukan untuk mengambil ibroh. Ya, cerita pengalaman dulu, waktu saya begini, waktu saya begitu. Kalau sekedar mengambil ibroh, ya, i'tibar, labas, tidak mengapa. Ya, sehingga yang lainnya bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau bercerita, ya, sebagai bentuk mufakharah, kebanggaan, berbangga diri, oh, berarti dia enggak ngomong saya begini begini begini, hormati saya, akui saya, ya, muliakan saya, enggak, tapi dengan ceritanya orang yang mendengar akan mengambil kesimpulan, oh, berarti si fulan itu punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Nah, itu yang diharapkan. Ini bahaya. Ya, bahaya seperti ini. Wa kadzalika takabbur bin nasab, demikian juga termasuk dalam hal ini adalah berbangga, takabur, sombong dengan nasab keturunan. Ya, saya ini keturunan ningrat loh. Hati-hati yang saya keturunan darah biru. Saya ada jalur garis keturunan keraton, kesultanan. Hati-hati. Maksudnya apa? Ya, biar dihormati. Ya. Sehingga kalau dipanggil, ya, enggak disertakan gelarnya, marah dia. Mungkin enggak dengan lisannya marahnya, tapi dengan mukanya cemberut. Enggak dipanggil Radennya. Ya, Pak Raden. Kalau laki-laki, kalau perempuan, apa, Pak Agus? Raden Ajeng. Ya. Ya, itu kalau Jawa. Ya, kalau Bugis lain lagi. Enggak dipanggil Andinya, mulai pesengut. Andi, ya. Kalau Bugis. Kalau yang lainnya ada lagi, entah apa gelar-gelarnya. Yang jelas dia bangga dengan nasabnya. Ya, bangga dengan nasabnya, dan ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna." Ya, ada empat perkara yang masih ada di tengah umatku, kata Nabi, dari perkara-perkara perilaku jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Ya, kata Nabi, al-fakhru bil ansab. Ya, bangga dengan nasab keturunan. Nah, ataupun at-ta'nu fil ansab wal fakhru fil ahsab. Ya, mencela garis keturunan. Yang kedua, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan garis keturunan yang mulia. Nah, wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit. Perkara yang ketiga yaitu istisqa, meminta hujan dengan bintang-bintang. Ya. Oh, muncul bintang ini, oh, berarti nanti malam hujan. Ya, kalau muncul bintang itu nanti hujan. Ini kebiasaan jahiliyah. Yang keempat, kata Nabi, an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu niyahah, meratap kepada mayyit. Itu ketika meninggal. Ketika tertimpa musibah, meratap dia. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Falladhi lahu nasabun syarifun yastahqiru man laysa lahu dhalika nasab wa in kana arfa'a minhu amalan. Sehingga orang yang sombong, yang punya garis keturunan yang mulia itu menganggap remeh dan sepele orang yang tidak memiliki nasab keturunan yang mulia. Rakyat jelata dianggap remeh. Meskipun dari sisi amalannya orang tersebut lebih tinggi, tapi tetap dianggap remeh. Gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya, pembagian manusia menjadi kasta brahmana, ada kasta sudra. Ini jahiliyah yang kayak gini. Kebiasaan musyrikin. Ada klasifikasi pengelompokan manusia. Bukan dari sisi amalannya. Ya. Tapi dari sisi apa? Ya, keturunan yang sebelumnya. Ya, sementara Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada seseorang mengatakan kepada orang lain, kepada saudaranya, Ana akramu minka. Saya lebih mulia daripada kamu. Ya. Ada si A, si B. A mengatakan kepada si B, saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih afdal, lebih mulia, lebih terhormat daripada kamu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, wa laisa ahadun akrama min ahadin illa bittaqwa. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada orang lain kecuali dengan ketakwaan. Ya. Jangan mentang-mentang ada keturunan, ya, garis sampai kepada Nabi sehingga dikenal sebagai Ahlul Bait, kemudian semena-mena. Ya. Nah, marah kalau enggak dipanggil Habib. Kenapa? Saya kan Ahlul Bait. Ada garis keturunan kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Marah kalau enggak dipanggil Habib. Ya. Allahu musta'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling kuat imannya, yang paling besar dan banyak amalan solehnya, ini yang paling bertakwa. Nah, oleh karena itu mereka orang-orang yang menyimpang jauh dari hidayah, seperti kaum sufi kaum sufi demikian juga kaum syiar rafidah, luar biasa. Imam-imam mereka ataupun tokoh-tokoh besar mereka, ulamanya mereka, syekh-syekhnya mereka, ustad-ustad mereka, itu luar biasa. Itu seakan-akan diposisikan seperti Nabi. Ya. Bahkan seperti Allah. Sehingga mad'unya itu didoktrin, dididik supaya ghulu mengkultuskan tokohnya. Ya. Sampai kalau habis pengajian kayaknya ada yang kurang sebelum pulang sampai dicium tangannya dicium-cium gak cuma sekali, tambah lagi diberikan doktrin bahwa ketika murid tadi mencium tangan gurunya itu ada berkahnya sampai dijilat-jilat dicium gak cuma sekali dicium. Sak pipi-pipinya, sak dahi-dahinya ditempelkan semuanya. Bahkan sebagian mereka ruku dan sujud kepada tokohnya. Dan ini termasuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk syirik haram. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Di antara tafsirnya yaitu adha'us sujud. Anggota-anggota sujud itu milik Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jalla wa ala. Nah. Allah musta'an. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang jenis-jenis kesombongan. Wa kadzalika takabbur bil mal wal jamal wal quwwah wa kasratil atba' wa nahwi dzalik. Bahwa kesombongan itu terkadang bisa dengan harta, bisa dengan keelokan, dengan kecantikan atau ketampanan, wal quwwah atau dengan kekuatan, wa kasratul atba' atau dengan banyaknya pengikut. Ya. Ini beberapa jenis dari macam-macam kesombongan. Terkadang orang sombong dengan hartanya. Ya, sombong dengan hartanya. Ini banyak menimpa para penguasa, para raja, para pedagang, para pengusaha. Ya. Ada pula yang ditimpa sifat takabur dengan kecantikannya, dengan keelokannya. Ini banyak menimpa kaum wanita. Ya, kaum wanita. Demikian juga ya, mereka yang ya, hobi dengan dandan. Ya. Nah, semuanya serba di servis. Ya, kaum selebritis. Ya kan? Para artis. Mereka takabur dengan ketampanannya, dengan keelokannya, kecantikannya. Dan juga takabur dengan atba' wal ansar. Ya, terkadang sebagian sombong karena banyaknya pengikut. Ini banyak menimpa para raja, para penguasa, para pemimpin, ataupun para ulama. Ya. Nah, orang-orang yang dipandang punya ilmu. Ya. Allah musta'an. Ya. Kalau si fulan, ya, dia cerita, kalau saya ngisi, oh, ribuan yang datang. Ya ribuan, pedagangnya dihitung semuanya. Yang di pasar semuanya diikutkan. Ya. Masih fulan itu, diremehkan. Nah ini, ya, mulai penyakit. Ya. Muncul sifat kibirnya. Diremehkan. Walhasil, ya, dalam hal ini kesombongan bisa dengan perkara-perkara diniyah dan juga bisa dengan perkara-perkara dunyawiyah. Nah, dan di sini ya, sebagai tambahan kita akan menyebutkan tentang beberapa khisal ya, al-mutakabbir, sifat dan karakter orang-orang yang sombong. Dan ini sebagai tanda ataupun cirinya. Yang pertama, ayuhibba qiyamun nasi lahu. Ya. Dia menyukai apabila orang lain, ya, manusia berdiri untuk menghormatinya. Ya. Dan subhanallah yang seperti ini banyak menimpa, ya. Kalau dia datang pengennya, ya, semua hadirin berdiri, ya, sebagai bentuk penghormatan. Dan di sini kata beliau rahimahullah, sifat berdiri, ya, terhadap seseorang itu ada dua. Yang pertama, qiyamun ala ra'sihi wa huwa qa'id. Seseorang berdiri, ya, wahwa qa'id, dalam kondisi dia duduk. Ya, ini sebagai bentuk penghormatan. Ya, sebagai contoh yang banyak terjadi, misalkan ada sebuah acara nih, ya, acara apa, momen apalah, hadirin semuanya duduk, ya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memang diundang dan ditunggu, ya, untuk memberikan ceramah atau menyampaikan pembukaan atau sambutan, ya. Maka ketika datang, ya, para hadirin, ya, semuanya berdiri atau bahkan diingatkan, ya, Bapak Fulan, ya, ketua ini, ketua itu akan memasuki ruangan dan diharapkan bagi semua hadirin untuk berdiri, ya. Ya. Padahal bisa jalan sendiri itu orang, ya. Tapi semuanya berdiri untuk menyambutnya, ya. Bukan untuk membantunya, tapi untuk menghormatinya. Ini manhiyun anhu, termasuk yang dilarang. Ya. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Man ahabba ayyamtathila atau ayyatamathala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang agar orang lain berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Menunjukkan ini dosa besar. Yang kedua, qiyamun inda maji'il insan. Ya, berdiri ketika menyambut seseorang yang datang. Ya, menyambut. Maka ini diperbolehkan. Ya. Makanya disilahkan dengan qiyamu ilaihi. Kalau tadi berdiri untuk menghormati itu qiyamul lahu. Kalau berdiri untuk menyambut, membantu, memapah ya, atau yang semisalnya karena dia tamu atau baru datang dari safar, ini disilahkan dengan qiyamun ilaih, berdiri menghadapnya atau menujunya. Ya, dan ini dibolehkan. Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu datang ya, ketika usai dari sebuah peperangan, Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk tokoh ya, sahabat Ansar di Madinah, Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika Nabi melihat Sa'ad bin Mu'ad datang, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, terkhusus kaum Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian ya, menyambut pemimpin kalian, sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ini dibantu, dipapah ya, dari kendaraannya capek habis perang. Ya. Nah, dan ini dibolehkan. Bukan suatu hal yang terlarang. Baik. Kemudian termasuk sifat yang lainnya dari al-mutakabbir, alla yamshiya illa wa ma'ahu ahadun yamshi khalfahu. Dia tidak mau berjalan kecuali ada yang berjalan di belakangnya. Ya. Ini sifat kesombongan. Atau sifat yang lainnya, alla yazura ahadun atau alla yazura ahadan takabburan 'alan nas. Dia tidak mau menziarahi orang lain karena sombong kepada manusia. Pengennya didatangi terus. Kalau ziarah ya enggak mau. Gengsi. Nah, malu. Ya. Merasa kehormatannya turun, direndahkan. Sifat yang lainnya, ayastankifa min julusi ahadin ila janibih au masyihi ma'ahu. Dia merasa enggan untuk ada seseorang yang duduk di sebelahnya atau di sampingnya atau berjalan bersamanya. Jadi kalau ada yang mau duduk ya kalau bisa di belakangnya. Kalaupun mau jalan ya jangan sampai di sampingnya, harus di belakangnya. Jadi dia harus tampil yang paling depan. Ini tanda-tanda kesombongan. Nah, termasuk tanda kesombongan, alla ta'ata bi yadihi syughlan fi baitihi. Tidak mau ya melakukan aktivitas kegiatan di rumahnya, membantu keluarganya. Ya, mentang-mentang suami ya, pokoknya terima beres. Enggak mau membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah ya. Menggendong anak, mencuci piring, baju, menyapu, padahal mungkin istrinya sakit ya, ataupun habis persalinan butuh bantuan, enggak ada yang lain. Lah dia enggan. Kayaknya kalau ikut nyuci itu jatuh kehormatannya sebagai laki-laki. Kalau ikut jemur, oh kayaknya rendah sekali itu loh. Malu kalau ketahuan. Itu pun malam-malam, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Malu, gengsi. Turun kejantanannya. Kata siapa? Ya, ini kesombongan. Ya. Gak boleh. Ini bukan akhlak kaum muslimin. Nah, sifat yang lainnya dari sifat kesombongan, ala yahmila mata'ahu min suqihi ila baitihi, tidak mau membawa barang-barangnya dari pasar menuju rumahnya. Ini contoh saja. Ya. Enggak mau bawa barang, memikul sesuatu. Ya, harusnya atau pengennya ya dibawain terus. Ya, sehingga ketika dia punya barang di pasar atau apa, ya dia nunggu orang lain telepon, tolong bawakan. Ya, gengsi. Ya. Ini sifat takabur. Sementara ya Rasulullah biasa dulu. Ya, beliau belanja di pasar kemudian bawa barangnya. Ya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau biasa membawa pakaian dari pasar, ya. Kemudian dijual. Ya, demikian juga Umar. Ya, beliau biasa seperti itu. Demikian juga para sahabat yang lainnya. Ya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau ya, membawa kurma. Beliau pikul ya, di atas pundaknya dengan selimut yang beliau miliki. Faqala lahu qa'il, ada seseorang yang mengatakan kepada Ali, ahmilu anka. Ya, mungkin bahasa kitanya ya, sudah saya saja yang bawa. Ya, melihat ini sahabat ya, yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, para sahabat kaum muslimin ngerti dan faham siapa Ali. Menantu Nabi, khalifah. Ketika bawa kurma ditawari. Ya, sudah saya aja yang bawa. Qala la, kata Ali. Abul Iyal ahaqqu ayahmil. Kata Ali. Abul Iyal, bapaknya anak-anak itu lebih berhak untuk bawa. Ya, barang ini. Bapaknya keluarga Abul Iyal, ya. Ya, mungkin bahasa kitanya bapaknya anak-anak. Ya. Sebagai suami, kepala rumah tangga ya, yang paling berhak untuk membawanya. Ini juga tawadhu para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abu Hurairah juga biasa ya, memikul kayu bakar dari pasar. Ya. Nah, untuk dijual ya, dan seterusnya. Ya, demikian juga Khalifah Marwan rahimahullah. Ya, beliau pun biasa seperti itu. Dan sekian banyak riwayat ya, dari salaf. Ya, mereka biasa beraktivitas ya, membawa barang sebagaimana yang lainnya, menunjukkan tawadhu mereka alaihim rahmatullah. Lalu sebagai penutup mungkin ya, melengkapi pembahasan ini, lalu apa ya, upaya dan usaha yang bisa kita tempuh untuk mengobati ya, penyakit kiber ini setelah kita memahami dan mengetahui tentang bahayanya dan macam-macamnya, demikian juga tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah ayya'rifal insan nafsahu. Hendaknya seseorang itu mengetahui kondisi dirinya, tahu dirilah. Ya. Fa innahu idza 'arafa nafsahu haqqal ma'rifah, karena kalau seseorang itu tahu tentang siapa dirinya yang sesungguhnya, 'alima annahu adzallu min kulli dzalil, maka dia pasti akan memahami dan mengetahui dia adalah orang yang paling rendah dari yang rendah. Wa yafihi ayyanzura fi asli wujudihi ba'dal adam min turab, dan cukup dia melihat dan memperhatikan asal dari keberadaannya, bahwa dia itu sebelumnya enggak ada, asalnya dari tanah. Ya, summa min nutfah, kemudian berubah jadi nutfah. Ya, berupa air mani yang hina, jijik orang melihatnya. Kharajat min makhrajil baul, yang keluar dari tempat keluarnya air kencing, najis. Ini kalau orang faham asal penciptaannya, dia berasal dari tanah, ya, dari saripati tanah, kemudian berupa nutfah dan mani, yang itu pun keluar dari tempat keluarnya kencing, najis, jijik. Summa min alaqah, kemudian dibentuk menjadi alaqah, segumpal darah. Ya, summa min mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Faqad sara syai'an madhkura, kemudian dia menjadi sesosok manusia yang disebut ba'da an kana jamadan la yasma' wa la yubsir, yang sebelumnya dia adalah benda mati, kemudian bisa ataupun yang tidak bisa mendengar, enggak bisa melihat, wa la yahussu wa la yataharrak, enggak bisa merasakan, ya, enggak bisa bergerak. Faqad ibtada'a bi mautihi qabla hayatihi, yang dia sebelumnya adalah mati, yang kemudian setelah itu dia hidup. Ya. Wa bi dha'fihi qabla quwwatihi, demikian juga dia sebelumnya lemah, ya, yang kemudian menjadi kuat. Wa bi faqrihi qabla ghinahu, ya, dan dia sebelumnya adalah fakir, yang setelahnya dia berkecukupan. Ya, artinya ini yang harus dipahami. Ya. Kalau orang sadar asal penciptaannya dari sebuah cairan yang hina dina, yang menjijikkan, ya, maka enggak ada lagi sudah perasaan sombong, merasa hebat, merasa tinggi, merendahkan yang lainnya. Ya, sama. Ya. Kemudian cara yang kedua, ya, untuk bisa menghilangkan sifat kibir, yaitu ma'rifatu rabbih, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fayakfihi an yanzura fi athari qudratihi wa ajaibi sun'atihi, maka cukup baginya untuk memperhatikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan kehebatan serta keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia punya keahlian, ya, punya kelebihan, punya keutamaan, ya, coba lihat apa yang Allah lakukan. Ya. Dari ciptaan Allah luar biasa. Bisa bangun ini, bisa bangun itu. Ya, punya ilmu ini, ilmu itu. Allah lebih dari segala-galanya. Dan itu pun apa yang Anda miliki pemberian anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga enggak patut untuk disombongkan, dibanggakan. Ya. Nah, yang sungguh apabila Allah menghendaki untuk Allah mencabut keahlian, kenikmatan, kelebihan yang ada pada dirimu, Allah Maha mampu. Ya. Allah Maha kuasa. Dan termasuk obat yang lainnya, ya, untuk menghilangkan sifat kibir, yaitu at-tawadhu' bil fi'li lillahi ta'ala wa li'ibadihi, yaitu berusaha untuk tawadhu' secara perbuatan, ya, wadhalika bil muwadhabati ala isti'mali khalqil mutawadhi'in ala khuluqi mutawadhi'in, yaitu dengan membiasakan, melatih. Memang butuh perjuangan, ya, enggak serta merta langsung jadi mutawadhi, orang yang tawadhu, enggak, butuh perjuangan, ya, dengan dia berakhlak, dengan akhlak ahlu tawadhu. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa alamu bisawab. Dan juga sebagai pelengkap, ya, di antara obat yang lainnya yang disebutkan di sini untuk mengobati penyakit al-kibr, yaitu hendaknya seseorang itu menyadari kalau dia sombong, kibr itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dibenci oleh Allah. Kalau sudah dibenci, enggak disukai, ya, akan ditelantarkan oleh Allah, akan dibiarkan, enggak dijaga, enggak dilindungi, enggak ditolong. Ya. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, dan kita kaji bersama memberikan manfaat kepada kita sekalian di dunia, demikian pula di akhirah. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.